Yeah, Bas Gila No Revolution right here. Dian Thor, Enando Color, Eva Salikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weri sini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo rica. Kurang bikin lagu suka-suka. Kalo serdang kong panas-panas. Kurang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam menelele. Kang goreng tawa beka kurang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Kurang di sini suka-suka. Potong bebean sama sapi kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Dapat anjing kacili. Yah, maknya ada Weri sini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kacili gua. Maknya ada Weri sini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil gua.